Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Amboi dia kata. Labanya orang-orang yang beriman dan beramal mereka itu dengan amal-amal yang soleh serta ikhlas hati-hati mereka itu bagi Allah Ta'ala sebagai laba yang amat-amat besar kerana sedikit modalnya dengan bekerja di dalam beberapa hari yang terbilang juga dan tidak terhingga dan tersakat lamanya mendapatkan dia laba di dalam tempat dan negeri yang kekal iaitulah syurga yang termaklum itu. Kita penghujung dah daripada kitab Ta'limul Aulad. Habis malam ni lah. Jadi nasihat daripada pengarang pada khatimah kitab dia, dia kata amboi labanya orang yang beriman dan beramal. Yang pertama sekali paling mustahak iman. Amal nombor dua. Kalau beriman tak beramal, lebih baik pada beramal tak beriman. Kerana iman ni mahal. Dia hak mahal. Kalau beramal tak beriman, macam kafir padri. Padri dia duduk lah reja. Tak main-main skateboard pun tak tahu. Duduk situ. Orang main buang musim, padri tak main. Orang pergi karaoke, padri tak joget je. Duduk lah reja tu, bayang. Hindu bodoh lah ketik tu. Tu panggil beramal. Tapi iman ada. Ada kosong ni. Tu iman paling penting. Yang kedua, amal. Amal ni adalah buah bagi iman. Mana kalau pokok tak ada buah pada luruh daun, ni cakap sapu daun. Baik tebang. Kalau luruh daun ada buah, orang sayang. Pokok tu daun banyak luruh atas ni. Lengahnya sapu ke daun. Tapi buah ada. Orang sayang. Sayang juga lah buah sedap. Daun banyak pun letih pun. Orang tak tebang ni dah buah molek. Dah kali daun saja, buah tak ada. Sayang tak? Tak ada. Cari dekat golok sakit. Begitulah kita. Beriman tak? Dengan beramal pula. Sebab itulah dia berkata sama dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihah. Yang pertama amanu. Amanu maknanya yang telah beriman. Yang kedua wa amanu. Yang beramal. Amal ada dua. Amal soleh, amal tak soleh. Amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu kerja. Kalau kita pergi kerja jabat tu, orang panggil beramal tu dalam bahasa Arab. Bekerja. Tapi yang maksud bila kata beramal, maknanya amal akhirat. Ramalnya iman saja tak beramal. Hak ni ramal saja. Iman tapi tak beramal. Tu orang tak ada manis sejik tu, orang beriman macam lah. Kalau kita kata mu tak beriman, marah dia. Waktu beri kolok bong jauh. Tapi orang nak ngajar ke, nak ceramah ke, dia tak ada bahagian ni. Dia tak ada share, tak masuk kursi tu. Tapi kalau nak bagi witih, dia dengan muka je. Tu jenis beriman lah je. Ramal ni lah kapung. Bodoh gini. Beriman saja. Dan mu cari fikir orang mari ni, kita ni orang mari dengar ni bukan sejik ni saja. Nak malam ni masa yang sama ni, seluruh Malaysia ni ada orang ngajar lah ke ni. Betul tak? Dari Perlis sampai ke Johor ni, ni garis sampai Seramak kan. Beribu orang duk mengajar. Dah hak mari tu orang mari ustaz hak mengajar malam-malam dalam Malaysia saja beribu je. Kalau seluruh Malaysia, garis sampai Isa. Dah kata dah dengar ramai. Ni kita nak mari ramai ni malam-malam ni. Nak nak mari dengar ni. Cari piti tau. Tak lah esok cari piti. Boleh tau. Boleh tau. Boleh tau. Tu pelik. Dia cari piti saja. Tu. Dia ingat ke orang mari dengar ni orang tak berhenti ni? Orang mari dengar ni, sekur sembah, ngatuk pun mari, ujang pun mari. Nah, orang cari piti lah ke ni? Muka-muka piti lah ke ni? Aku pula muka piti lah ke? Nah, tapi kini ada bahagian akhirat baru berjadi orang. Nah, ha, siapa tak mau piti? Nak piti kan? Nak beli susu anak, bayar sama ekor. Nah. Dah lalu enam kita hasil tu di Pasir Putih. Bila lah pergi memang kita ada pergi Kota Baru. Ha, lepas surat rumah. Ingat ke surat boleh pedang peraduan ni hadiah menang ke apa? Buka tengok saman. Pasir Putih. Lari 90. Situ kawasan 60. Duana ke Pasir Putih. Eh. Ha. 60 lari 90 ni tak laju. Mengatuk mata. 90. Nah, ha. Kalau kita pergi duduk di highway 110 dia tengok 110 ha. Slow 110. Bodoh tu. Tua atas highway kita 110. Ha, tu kata tengok-tengok cepatlah. Lain cepat tu 60 dan orang ada ramai. Orang tanya orang sekolah. Nah, budak sekolah ramai kita lari 90. Ha, patutlah ramai. Nah, dan ni hari orang ada sekolah. Hari Jumaat mana orang sekolah? Nah, ha, kita lalu hari Jumaat. Lalu dah tak ada orang, cuma tulis 60. Ditunggu atau kok. Aku dah alam. Ha, jangan main. Ha. Dan niat baru pula ni berpuluh-puluh pula. Malah layang ke. Nah, jadi basak gitu ke kita. Saya kita kena 8,000. Kira-kira 8,000 semua kali. Ha, potong boleh kata tak boleh potong jadi 4,000. Oh tak gamuk lah ambil kerja orang 4,000. Eh? Ha. Lala jumpa ketua boleh so kata, tak so lah pakak berambu ni. Hok berambu-rambu tak ni. Dia kata hok ekor tu secara. Dah. Bayar hok ada surat dah. Eh? Ha. Oh kita cari lelah macam nak mampu dia sedap je. Ramai orang buat gitu. Lain denda tu pecek. Nah, 30 ya lain. Neh. Ha. Dak sembahyang tu, denda. Nah, takat dak sembahyang. Ah denda 300. Nah, ha, kalau minta diskaun 400.5. Neh. Ha gitu. Pasal tu jenayah besar. Nah. Ha. 60 taksi, taksi kayu. 60. Nah, ni nyanyi kau orang. Dapat bilion. Bilion kasi kan. Nah, no, pilihan raya lagi. Neh. Ha. Lain bagi dua dapat duit saman. Ha. Ni bagi dua dia boleh 500 juta. Pas 500 juta tak. Ha, boleh tahan kira. Ke mana? Tak boleh kerja segera. Lewat dia sewa tikam kita pula. Kita tukar bayar. Nah. Ha. Kita bayar insurans berapa setahun? Insurans dengan Rotek 2,000 lebih setiap kereta. 2,000 5,000. 5,000 bayar. Nah. Ha. Patut mana jasa balas jasa kita pengguna jalan raya? Nah. Ha, lambat selih sama, lambat selih sama. Nah, bayar insurans tu, dah insurans buat ni, duk tengok itu. Dak bayar insurans, tak disambung tak. Dak bayar sama ekor, tak disambung kau. Nah, jadi nak kerik gitu. Jadi beramal dengan amal yang baik. Amal baik kita ni beramal ibadat se hak dunia akhirat. Yang kedua amal kebajikan hak masa dunia. Ha, panggil beramal kau. Nah, orang nak alih, nak usung lambung, kita tolong usung. Orang nak beki, apa benda nak usung grup ayam, kita pakak-kak. Kereta orang mampu pakak tolong tolok. Tak, tu amal dunia tu, tak panggil berzikir tu. Tapi balasan akhirat juga. Tu panggil amal baik juga. Amal-amal ni lah yang akan dikira, inilah dipanggil orang yang butung. Haa. Dengan amal-amal yang soleh. Lawan dia soleh. Soleh ni amal tak pakai rawat. Nah. Lepas tu lah manusia ni dia bagi dua. Beriman tapi baik jahat, juruh dok juruh. Nampak? Ha. Maknanya beringat lalai itu saja. Kepala mana kita nak masuk? Pilih diri. Nah. Dan orang Islam lawan Islam. Di Islam lawan Islam. Kalau masuk pula ulama, mana pik? Apa? Nah. Dengan utuh sikap bergenyok cok ali. Takbir, takbir. Oh, masuk pula tahu tu imam, tak nak berat gitu. Betul tak? Ha, tak. Dia tu imam semayang lima waktu sembah Allah Ta'ala. Tapi bila orang aning bertentangan, berkhilaf dengan orang jahil, dengan orang zalim, dia masuk pula orang zalim. Dia tu imam. Nah, ha, patut maklumat pula orang zalim pasal dia bodoh. Nah, ha, mu orang agama dah, belah ulama. Belah agama dah. Dia ahli agama, tok imam, tok bilal. Bagi yang jaga sejik, dia mufti, dia qadi. Tetapi dia tidak sokong agama. Nah. Ha, ini amal bukan soleh. Jadi yang penting sekali amal, yang penting sekali iman, nombor dua amal. Patu wak mari pula serta ikhlas. Ha, ikhlas ngesuk ni. Ikhlas saja tak jadi apa. Dia ikhlas beribadat kepada Allah, semayang subuh, lapang rakaat. Ikhlas sungguh. Tak terima. Pasal apa? Pasal ilmu dak mufakat. Batu ulama menjuruskan empat perkara baru sampai Tuhan. Neh, sama ada mu sama amal mu dalam umur, mu beramal tarekat, mu amal apa pun, ada empat perkara ni sampai Tuhan. Nombor satu iman, nombor dua ilmu, nombor tiga amal, nombor empat ikhlas. Iman saja tapi tak beramal, minum arak, berzina, berjudi, beriman, mengucap kalimah syahadah, sebut dalam hati, duduk dalam neraka. Sekadar mana? Sekadar mana dosa dia kepada Allah. Maksud sebut dalam satu hadis, ya akhir sekali dikeluarkan orang yang ada kalimah syahadah dalam hatinya. Nah, daripada neraka. Lepas tu ditutup pintu neraka. Ada yang kena azab sampai ribu tahun dalam neraka. Batu tu saya cakap, ah, dia tak apa, kita orang beriman. Ustaz sekolah tu kabar, kita kalau masuk neraka pun, akhir masuk surga kau. Sedap kita. Betul dah, sedap masuk surga, masuk neraka dulu, tu tak sedap. Neh, masuk dalam api pun. Nah, orang kubur kita dalam tong lambuh lah kita. Nah, tong tu, tong ada isi barang-barang. Nah, orang kubur kita nak tong seminggu, nak. Tak akan tak inum. Sambuh dah. Tu tong je, api tak tahu. Ni duduk dalam api. Dia tak apa, kita masuk ke neraka, kita akhir tu bik kau. Aduh. Tu dah tu bik, tapi mula masuk dalam api. Nah, mau ambil lighter dah eh, moceng buka api panjang sekali, ceng, lepas tu ceng hidung. Dah sangat lama, seminit. Dah jadi hidung tau, kopong tu. Nah, berkelepar kali. Nah, dah tahan. Ada yang 50-70 ribu tahun duduk dalam neraka, baru tubik. Sehingga Nabi kata tubik tu hitam beletung. Kan bodoh kita ni, macam jambu arang. Bapa hitam? Pasal panah anu. Tengok ayam eh? Kalau kita lambat sikit api kak kuat, kita panggil ayam tau. Kita pergi ambil arang saja, tak beletung ayam. Nah, serta ikhlas. Iman saja tidak memadai, beramal. Ini kita beramal. Siapa masih semayang, kita semayang. Siapa masih puasa, kita puasa. Siapa zakat, kita zakat. Siapa masih nak tubik rumah, tutup aurat. Siapa masih kita orang nak buat perkara kebajikan, kita bakal sokong. Nah, ada kata daya dak wajib mengundi. Nampak? Ha, ulama jawab dah, memang dak wajib pun pada setengah-setengah keadaan. Setengah-setengah keadaan jadi wajib. Faham? Ni bab pilihan raya. Nah, kalau kita duduk di Britain atau kita duduk di Amerika, Amerika ni dua parti tanding, tak ada tiga. Tidak benar, dua. Nampak? Parti Republik dengan parti Demokratik. Nampak? Ha. Demokrat dengan Republican. Dua-dua ni Kristian Melaka. Faham? Maka orang Islam tak wajib ngundi apa-apa pun. Kerana dua-dua ni kafir Melaka. Faham ni? Tak wajib ngundi. Ha, tu sir. Bila tak wajib ngundi, bila dua-dua parti tu kafir Melaka. Faham? Tak wajib. Yang kedua pula tak wajib ngundi, dua-dua tu molek Melaka. Macam Malaysia ni ada dua parti. Nampak? Ha. Saya parti bulan buat lelok. Yang kedua parti bitang. Dah cindak lah parti bitang. Dua-dua ni Islam Melaka. Dua-dua ni laksana ikut Allah Ta'ala Melaka. Nampak? Ha. Sama je lah. Hak ni pun nak, hak ni pun nak laksana hudud. Hak ni laksana hudud kau. Maka jap keluar mengundi. Jap berasa. Ha. Kerana mana-mana satu kita sokong pun molek Melaka. Kalau jap sokong pun jalan juga. Mana-mana satu akan meresap juga. Maka jap wajib juga. Nah, ha. Ni ulama sebut. Kalau satu tu Islam, satu tu tak berke Islam, maka wajib jelah kita sokong Islam. Itu saja pasal kita orang Islam. Faham? Ha, itu saja. Ha. Yang jawab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Faham? Seorang ulama daripada Lubuk Merbau. Yang daripada kecil duduk di Mekah. Orang kita tanya soalan pilihan raya ni di Mekah ni. Dia tak balik sini orang kita tanya dia ni. Dia tak apa tanya dah di Malaysia ni. Gua ni hak manusia wajib kita kena sokong kalau mengundi. Pada masa orang tanya ni tahun 50-an. Faham? Ha. 50-an. Tahun 50-an lah. Tahun 60-an. Awal tahun 60-an. Orang pun cerita. Dia nak tahu dulu parti dia ada. Satu parti Islam. Hak kedua lagi parti kebangsaan. Dia pun tanya lah parti Islam ni nak buat apa? Parti Islam ni nak buat negara Islam. Dan parti kebangsaan. Parti kebangsaan ni tak ambuh negara Islam. Dia nak negara sekular. Pakai undang-undang British tak ada. Syekh Qadir jawab haram sokong parti yang tak ambuh kepada Islam. Wajib siapa-siapa pun kena beri sokongan. Kenapa? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Wajib kita menyertai beri pertolongan pada perkara kepada kebajikan dan takwa. Bukan saja dalam pilihan raya, dalam kampung kita ada satu dua puak balok. Satu puak dia nak buat di tanah tu petah joget. Puak yang kedua nak buat surau. Ha, hak mana kita wajib sokong? Ikut anda. Dua-dua nak buat surau Melaka. Ha, tak secerah dia ya, surau Melaka tu. Faham tak? Neh. Ha, ni yang berlaku sekarang. Senang Islam, saya tak boleh Islam. Boleh tu imam masuk belah golongan yang tak boleh Islam. Apa benda punya tu imam? Nah, ha. Kali isyak dah doh, dia tahan kira. Sokong orang tahu. Tak, tu imam. Dari sampai hitam. Hidung sampai nak pek dengan pipi. Tak tekan mak. Nak, korak sayang. Bang, buat Allah. Orang dah bangun tu, dia terohi doh. Nah, orang tak bila. Tapi, tengok undi. Aduh. Duduk bersama golongan yang tak mau menegakkan Islam dalam negara siang kita tengok. Dah tepuh sakit api ni api. Ikhlas pula yang terakhir sekali. Ikhlas saja tak boleh. Tapi kena ada tiga depan. Iman, ilmu dan amal. Ikhlas tak beramal. Nak jadi kau ikhlas. Saya ikhlas ni dah beramal. Tak beramal. Mayat tau. Cakap saja ikhlas. Nah. Tak betul peraturan. Semayang tak betul. Rokok tidak ada tamak ninah. Tapi ikhlas. Ada tak jadi apa. Kalau kita faham ibadah ni, kadang-kadang kita buat betul. Tak boleh pahala. Kerana tak ada ikhlas. Ikhlas. Tapi tak betul. Boleh pahala. Ada tak? Mana orang baru masuk Islam? Atau orang baru belajar lama dah duduk larok? Nah, tiba-tiba leni insah dah pergi dengar surah belajar bab semayang. Nah, orang baca ghairi, dia ghairi magdu. Bab apa gitu? Dah baru belajar. Semayang dia sah. Ada pahala tak? Ada. Pasal dia orang jahil baru belajar. Tuhan beri pahala ke dia. Walaupun ghairi magdu boleh pahala. Hak ni comel baca. Tiga kali juara kori kebangsaan. Berturut-turut. Tapi tidak ikhlas. Nak ada pahala. Neh? Kadang-kadang tak sah ada pahala. Sah tak ada pahala. Semayang comel. Ataupun puasa dia comel sungguh lah. Tapi riak tak ada pahala. Kalau ni puasa punah jahannam, nak ada pahala. Buat ni contoh. Semayang puasa dia daripada pagi pak petang, siap baca Quran pula tengah hari. Nah, belum tengah hari tidur qailillah. Lepas tu zikir pula, tapi nak menunjuk-nunjuk. Nah, puasa sunat. Pagi kita cek dah di jannah dia puasa sunat. Nah, dah puasa salat saja kita kopi. Nah, dari dia tengok ada darah jam. Eh, minta air puasa. Eh, hamba puasa sunat kami. Nampak? Tak dia tinggal lagi. Nah, kabur macam tu. Nak? Dia bodoh tu. Nak suruh orang kabur dia kelah puasa. Nak? Patut tak payah kabur puasa. Tak payah minum dah. Tak boleh nak pergi. Tak payah kabur puasa. Kan orang nampak. Nak? Barang orang tak nampak susu kan kabur je. Dan kalau kita pakai dah ada dah puasa tu. Kalau orang tak nampak, lesah tak. Nak? Macam kita makan luar dalam. Kita kabur orang. Makan luar dalam ni. Daya kabar ada dalam tu. Faham lagi? Ada kata bodoh. Orang puan puasa punah jahannam, ada pahala. Dia puasa dia jam malam, puasa nak puasa seneng, esok sunat sekali. Tak? Pukul pak kejuk ke budak-budak main di bulu tu baik. Faham? Batal puasa. Batal pahala dia. Pahala tak batal. Kerana ikhlas. Nah, kalau tadi tak batal puasa tapi menunjuk-nunjuk kabur kat orang. Nah, jadi jangan lah. Kalau kita beramal jangan kabur kat orang. Nah. Amba malam-malam baca Umar Yasin belum tidur. Sama dah amal 40 tahun lah. Kondo. Jadi budak-budak bodoh. Biar kabur kita ni tak ada amal. Tak apa. Selamat. Orang dulu-dulu wali-wali suka itu. Orang ingat dia tak beramal. Orang ingat dia jauh daripada Allah. Orang suka ingat dia. Pasal apa? Dia tak sehut. Orang ingat dia tak walek. Padahal dia dekat dengan Allah. Nak? Kita tak kabur geng-geng. Malam boleh jauh budak-budak Allah. Bisa bangun kali lah kapal. Kat aku 3 pagi. Kejut pas kita. Tengah mayat tahjub. Setan mandai cocok kita lekok gitu. Nak, nak kabur kalau kabur boleh, nak kabur tahjub dulu. Neh, nang, ini masihlah buka dia baka. Ikhlas hati-hati mereka itu bagi Allah Ta'ala sebagai laba yang amat besar. Kerana sedikit modalnya dengan bekerja dalam beberapa hari yang terbilang jua dan tidak terhingga. Dan tersakat labanya, laba-laba ni untung lah. Bukan laba, spider. Nampak bahasa lama. La malik be. Laba. Maknanya utung. Nak? Bahasa betul tu, bahasa Terengganu tu lama. Tapi kita tak kenal ni bahasa Terengganu. Nak? Kalau tua-tua dulu cakap bukan tua umur 40-50. Nak? Kalau umur 90. Nak? Dah laba anjuk-anju. Nampak? Budak-budak macam tak ada laba wakcik. Bahasa belaka dah. Ya. Dia ingat laba. Laba ni kata apa? Untung besar, untung banyak kan ni. Nega dengan Allah Ta'ala ni. Apa? Dah modal sikit. Modal sikit. Mayang dua kaat. 5 minit je. Dah modal dia. Ada modal dia. Maju hak dia dah. Kebrekat hak dia dah. Piah hak dia dah. Ambil ujung akak dah lebih. Ugi air dalam 2 sen. Ambil ujung. Nah, 2 sen modal. Mayang 2 kaat. Balasannya satu mahligai dalam syurga. Itu kata modal sikit untung banyak. Dah dengan dua kita air kita habis cetak ambil uduk. Pun dia tunduk bangun 5 minit. Habis dah kerja sampai dalam dunia orang bayar 500 ribu. Tak ada. Kerja dia 5 minit 500 ribu. Ada. Nak. Gaji perdana menteri berapa sekarang? 16 ribu sebulan. Nah, dah cukup makan ketara. Nah, 16,000 saja Perdana Menteri. Thailand 1,000 lebih lagi Perdana Menteri. Nah. Tapi Allah Taala kita 2 rakaat sembahyang sunat. 2 rakaat 5 minit lah kerja. Nah, mahligai dalam syurga. Mahligai dalam syurga ni tak ada nilai. Biarlah kita buat harga 500,000 tu lah. Mana ada kerjaan company kerja 5 minit 500 ribu. Nak Yang paling mahal sekali pegawai bank dalam Malaysia, RM700,000 sebulan. Adik-adik. Abang lagi. Tak. Abang dia. Abang Perdana Menteri kita ni kerja bank. Dia dilantik menjadi pengerusi bank. Gaji dia RM750,000 sebulan. Nah, sebulan. Allah raya kita 5 mini, 1 mahligai. Rubuh harga RM500,000 lah. Nah, itu mahal. Kerja sikit, bayar mahal. Nah, 3 kali kita baca Kul huwallahu ahad. Ada lah semini. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baru 12 saat. 3 kali baca sama macam suti Quran. 30 juz. Oh, parok Tuhan raya. Satu juzuk ni kalau orang yang biasa baca Quran, satu juzuk 20 minit. 20 minit. Satu juzuk 20 minit. Orang yang jenis laju 18 minit, 19 minit juzuk. Sejuzuk ada 20 muka. Ni selah semuka 2 muka. 10 lah satu juzuk. Satu juzuk 20 minit. Dan kalau nak habis suti Quran, nah, lama mana baca berjam-jam. Memada dengan 3 kali kulhu. Nah, maknanya dah tahu dah mudah gaw, mudah baca Quran banyak. Maka Allah pun khabar ke Nabi, khabar ke umatmu 3 kali kulhu Allah macam 30 juzuk dah. Kerana satu kulhu Allah sama dengan sepertiga Quran. Nah, sepertiga Quran 10 juzuk. Kerana Quran ada 30. 3 kali kulhu macam 30 juzuk. Rengangnya. Tapi bayar mahal. Bapa rengang sangat kerja bayar mahal? Sebab gaji ni dia macam dunia kot. Atas dunia ni kenapa yang kerja ni payah orang nak buat? Gaji mahal. Hak ramai orang kerja, gaji murah. Itulah. Nak. Macam Tok Akin kan? Tok Akin tak ramai. Dalam kapur ni dah buluh dengan... Dah buluh di Tiang Baru, capung dengan undang. Ada berapa orang? Akin so, duduk sini. Ada berapa orang? Ada stekau. Nampak tak? Jawatan tu jarang orang ada. Ketua Akin. Nak. Dia besar. Pasal tu gaji dia mahal. Tidak ramai orang boleh buat. Gaji mahal tu. Berapa gaji Akin? RM10,000. RM20,000, RM30,000 sebulan. Gaji Akin yang nak main. Nak. Apa yang mahal nak tau? Kerja sikit eh. Tapi parok boleh. RM20,000 sebulan. Nak. Dia masuk. Tak cakap banyak orang pun bangun. Nampak? Hormat. Dia duduk. Orang pun duduk. Dia pun dengar. Nah, dia keluar arahan. Usung lembek. Usung lembek. Tak ada. Dia pun katak dengan tukul. Balik lah. Nampak? Dan dia katak tukul dia tu. Balik lah. Kalau kita tengok tangan dia cok. Tangan Akin pasal katak tukul. Sekali tu. Tung. Ada. Nah. Habis dah saya cakap banyak. Kalau denda RM1,000 lah. Kalau dia setahun. Jangan main tukul dia. Kamat aku tukul. Nampak dah barang. Nampak. Tukul tu. Jangan main. Kau celup layar demam-demam baik. Nampak. Bisa dengan tukul dia. Tak ada nelah pun tangan. Ambil gitu je. Orang pun bangun. Dia pun pakai raja bau-bau. Nak. Tak ada wak hijau benda. Berapa gaji? RM20,000. No tukar ni tukar. Kekung. Stambul ni, tengok kelo ni, paku duduklah kecek. Kapak tau, tung ketung ketung. Pacoh ni tangan-tangan putih ni. Nah, tangan ni macam beruk ni tangan. Putih kan ni? Nah. Oh, sen boleh 20 ya. 20 ya, 30 ya je. Macam nak pecah tukar. Nah, pa, belok. Betul tarik mula. Ni boleh patah tukar. Dah cak bahasa dari. Tiga jahit tukang. Nah. Apa siapa gaji murah 30 ya je. Ramai orang boleh kata aku gitu. Nah. Maka Allah pun gitu jugaklah. 3 kali kul huwallahu ahad. Allah bayar 30 juzuk Quran. Dalam Quran 114 surah. Satu huruf kita baca alif lam mim. Tiga huruf. Satu huruf hak paling komang sekali 10 pahala. Alif Lam Mim paling komang 30. Kerana Tuhan ganda, tak ada bayar satu kali. Paling kurang 10, paling banyak 700. Maka Tuhan bayar bahan. Apa? 3 kali kul huwallahu ahad. Kita 4 bulan tak boleh baca lagi. Nampak? Dengar ingat, oh 3 kali kul huwallahu ahad. Macam suti Quran. Mulia je. Agak. Nak? Tak boleh nak baca. Kita dah bangun tidur lah cerita. Dah bangun tidur. Bini gerak. Bangun. Rupa. Hoi. Nak semua. Nampak? Nak berjaya mandi. Tak ada baca doa ni. Nah, dia bangun tu macam kubah bangun. Kubah bangun baca doa. Cik dengar esok. Di kandang kubah. Kandang lembu. Ada tak lembu baca? Nah. Alhamdulillah. Hindali ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihi nusyud. Ada tak? Ada tak kambing kata itu? Tak ada. Tapi kita nak baca gitu. Sama dengan kambing kan? Nampak? Bayar orang tu Tuhan bayar mahal. Tak apa. Tak apa nak buat. Tak apa. Dengar dah puluhu 3 kali macam suci Quran. Dah kita baca? Tak. Masa ni orang karang nak baca karang. Tengok TV sekali. Nampak sambungan orang semalam. Ego nak kena katok. Hanyuk gitu je kita ni. Nah. Ha. Kerja dengan Allah sikit bayar orang mahal. Kerja sikit bayar orang mahal. Dan tidak terhingga dan tersakat labanya. Tak boleh nak hingga. Nah, dalil-dalil nak kira. Ya? Kalau kita kerja boleh kira. Dalilnya tu orang bayar gaji kan dia kira tu. Kalau sini bayar minggu kali juga air kami dia kira. Nah. Ha. Kalau Cina dia pakai latar ketang-ketang. Apa panggil dia? Capuan kan dia? Capuan. Tampuan. Ha. Ketang-ketang. 600. Kok mana tu beri 600 tau? Wah, hitam tu. Nah. Ha. Dia ni kalkulator. Hari ini tak kerja. Hari ini kini kerja apa hari. Hari ini sampai apa-apa. Kuli dulu nunggu bawah mahu. Tokek nak bayar kerja. Dia nak batik. Bawah mahu. No. Hari kami hari lagi awak-awak. Nampak? Haa. Ajing. Masa bayar lagi. Tek. Mu. 135 ya. Mu. 115. Mu. Haa. Mu hari 2 hari. 13 ya. Nak? Haa. Hak tu boleh sakar. Hak kita kerja dengan Allah. Kegi. Tak boleh nak sakar. Tidak ada sempadan. Tak boleh nak kira. Ambil kalkulator. Acur kalkulator. Tak apa. Tuhan bayar banyak sangat. Tak. Main kerja sikit. Bayar berjota. Kerja sikit. Bayar berjota. Tak apa. Nak. Haa. Di dalam tempat dan negeri yang kekal, iaitulah syurga yang termaklum itu. Ha, jadi bayar di mana? Bayar di dalam syurga lagi. Dalam syurga tak ada orang duduk di rumah. Nah, ha, hebatnya syurga tu tak ada rumah dalam syurga. Batu kalau kata baitun fil jannah, bait ni dia banyak makna. Dia makna bilik boleh, makna tempat tinggal pun boleh juga. Tempat tinggal tu makna rumah pun boleh, istana pun boleh. Lepas tu, orang sebut dalam hadis-hadisnya, dalam syurga ni duduk di dalam istana, mahligah tu lah. Ataupun khimah, khimah lah dia panggil. Rumah biasa gini nak tahu. Pasal apa rumah kita duduk ni tak boleh, tak layak dengan syurga. Mahligah tu. Sebut dalam hadis ni, megang pintu delima. Ni megang pintu kita dah beli kedai hardware megang pintu 40 riyal tu. Ha tu nekeh. Dalam syurga delima. Eceh daripada emas. Nah, pintu daripada beliang. Oh hebat. Dah kalau pintu beliang, takkan dinding papan kayu-kayu getah. Nah, ha tu kata hebat. Rumah tak ada dalam syurga. Yang ada istana. Istana besar-besar belaka. Nah. Sandok ah 3 bilik, 4 bilik ah tu kan. Ah tu oh, kelas masak cerek. Kita tak dunia boleh 2 bilik tak kenal orang dah rumah murah pipi api tak JKK sain. Nah, oh dah gong dah batu dah pasal batu. Orang lain rumah kampung belaka. Nah, ha mana dangan belaka. Dia seorang hak rapat sikit dengan JKK boleh pipi api. Ha oh, buat rumah batu 24,000 boleh bertuang. Nah, dah akan nak gong ha. Nak, ha, kakak curung tengok rumah. Cik lah Allah, rumah tu. 24,000. Dua bilik. Nampak? Ha. Jambang nak basuh lakuk. Nah, sombong ngak-ngak dah-dah. Ni kalau kita ada rumah 4 bilik ni. Eh. Bapak papa ke dana. 4 bilik. Kerana dalam paling sikit, bilik di dalam istana syurga adalah 70 bilik. Kerana setiap seorang Allah bagi paling kurang 70 orang bidadari. 70. Pakcik. Pakcik 70 tengok. Ha. Pada kepo nak dara. Kita ada kerja lain dah pakcik. Tak. Ha. Masa ni tak rok dah. Kalau boleh fitin bank tak ada apa dah pakcik. Nak. Ha. Berapa dah umur? 74. Baru 74. Sudah. Tua mahdin bank. Ya. Nah. Apa? Tapi kalau dah 74 boleh fitih 15 juta tak sedap dah. Mereka masih umur 34, 44 sedap kan. Tak umur lagi. Nah, 74. Nah. Dah lina boleh kau puan molek lah. Wah, kau ratu cantik dunia umur 16 dah lina buat apa. Kau tengok saja. Lik tu. Nah. Nah. Nah, gitu lah. Dunia dia sekejap je. Nah. Syurga Tuhan beri pada paling komang sekali 70 orang isteri. Dan isteri dalam dunia, permaisuri saja. Dan dia tak teki. Tak cemburu. Syurga kan? Tak ada buah hujung dalam syurga. Nah. Dia kabar dia ke laki dia dalam syurga bang. Tambah sikit lagi bidang lagi. Biar ramah lagi. Ada. Kita atas dunia boleh tambah itu. Dia dah agak dah tu. Dengar tu lelaki nak nikah. Bangun. Nampak? Dia tak suka. Lelaki dalam dunia dia ada buah tak puas hati. Tak suka dan sebagainya. Tak. Pasal dunia bukan negara balasan. Negara huru hara lagi. Nak? Ha. Senang lepas tu susah. Senang lepas tu susah. Itu dunia. Di antara negara yang paling maju di dalam dunia. Benda. Dia sebut saya. Jepun. Jepun ni Tuhan beri dia hebat. Nampak? Nikmat ke orang Jepun. Nah. Di tahun 41 dia masuk Malaysia. 41. Ha. Bila 41? 70 tahun dah. Ha. 72 tahun dah. Betul tak? 41. Ha? 60 70 seh 72 tahun tak pas matematik. Nah. Nah, kita tak pas sungguh kita tak berani matematik. Tahun 41 tu orang tua-tua cerita lah. Tapi tengok dah dalam gambar dia ada kapal di laut tu yang boleh kapal terbang turun. Faham tak? Aircraft carrier. Nampak ni? Kapal terbang ada 100 buah lebih atas tu. Boleh turun ni. Turun. Ada landasan. Tahun 41. Sekarang kita 2011. Ada lagi kapal itu? Tak ada lagi. Tak ada ni kata. Degong balik. Cakap buka. Nah. Tu pun nak cakap nak sambung tu. Nah. Ha. Maju lah kita duduk berasa maju. Dia 41 tu ada aircraft carrier. Dua tir ada di laut. Kalau lah laut lain ada pula. Tak tanah Melayu ni mari dua tis siap untuk mari bom sini. Mana canggih ada dia. Nah, bila maknanya kalau perang dia kena bom dua tis bunyi. Ha, Hiroshima suti, Nagasaki suti. Nampak? Hancur bom habis bandar. 100,000 sahaja mati, atau 80,000 mati. Bandar lumak tu. Maknanya ranak habis ekonomi. Nah, lepas tu Jepun jadi negara paling maju di dunia. Lini TV ni pakai tak boleh. Dia lalu kat TV ni buat itu sah banget. TV pun tutup. Nampak? Kita duduk main natang tu. Ketik. Ada obat kali ni. Dah cakap nak gong. Nah. DVD ni tak ada Jepun. DVD. DVD ni yang kita pakai. Bukan VCD, DVD. Pasal dikira tu orang bodoh. DVD. Orang tak maju, orang mundur. Awak ni canggih dia. Nak. Ha. Parking kereta ni kita tok kereta syup. Naik. Macam kilat naik. Lepas tu di waktu di Batas Baru. Tak ada orang nak letak kereta, takut. Dah. Hak kopi berani hak third party, bukan hak cepu. Hak rikong beli mana tau. Berangkat bunyi. Hak cepu tak bunyi. Dia kata. Buka pintu macam ni. Kereta kita masuk, sup, sup, dia kat. Tak bunyi. Bunyi, gitu. Nah, kita tekan taket kereta kita, tik tu, nyup, turun. Tak cukup tau. Kita naik bibang, turun bibang. Sini, nyut. Jadi teket bibang, turun, beh pasir. Dah tunggu kita tengok bunyi macam nak utuh. Nah, kalau tengok. Nih, tu kata. Canggihnya Jepun, Tuhan beri senang dia. Macam tak suka dah. Nah. Tapi, susah apa tau. Nah, sutil kocok gepa bumi. Depan peralihan Jepun. Nah. 8.9 skala Richter ukuran gempa bumi. Naik tsunami tenggelam beberapa butir bandar tepi laut. Tengok rambo tu lah. 10,000 mati ah. 10,000 mati canggih. Tuhan wis senang tapi wis bala pula. Bermakna tak susah. Tak susah. Senang akhirat ni senang sama-sama dah. Tidak ada lagi susah selepas daripada senang. Oh tu baru senang sungguh. Nah, ha. Senang-senang kau senang sama. Itu baru betul hakikat. Dunia senang, senang sekejap lepas tu susah. Tu kata tu senang dan dia menteri senang. Nah, apa dia kata orang turut belaka, ha, masa ni jari masuk kubur. Susah. Ha, susah mu, mu lah. Masa ni tak, tak. Nampak. Tak susah. Lawa. Dah susah lawa atas dunia. Nah. Lawa. Tengok kediaman ni. Oh lawa. Lawa bini dia ustaz. Tengok ni. Tengok mana. Masih sanding mana. Oh tomai. Itu macam. Masih ni 2011 baru nikah. Kalau panjang mau tengok lagi. 2060. Mau tengok bini dia tu. Hidung ke Belanda Raja. Tak. Bala apa? Tidak ada lawa sama. Dia bertemu dengan wuduh pula. Kita ni manusia, dia beranak, comel, lepas tu kau lama, kau hidup. Kau lama, kau hidup. Gitu lah. Nak? Ha. Tunggu. Akhirat ni, khabar. Yang kekal, sekekal-kekalnya. Kaya tidak akan miskin. Sehat tidak akan sakit. Senang tidak akan susah. Gembira yang tidak bertemu dengan air mata dulu, kini, selamanya. Itu surga. Nak? Iaitulah syurga yang telah maklum. Hei Tuhan kami, haraplah engkau permasukkan kami dalam jumlah orang-orang ini. Kita minta, biar kita tak layak pun. Nak juga masuk golongan ahli syurga. Allahumma hsyurna ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku. Hsyurna, himpunkan kami. Ma'alladina an'amta alaihim, dengan orang-orang yang telah engkau beri nikmat yang sempurna, iaitu daripada kalangan para nabi. Kita nak beri pun dengan nabi-nabi bila-bila di akhirat lagi. Oh suka ya? Nak waktu kita kena terus berjuang. Nampak? Supaya jadi segala-galanya dalam keredaan Allah. Nak? Ha. Oh suka beri pun dengan nabi lagi. Di mana nabi duduk? Neraka ke surga? Dalam syurga. Maknanya kita nak masuk syurga. Boleh jumpa Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Saleh. Nak sebut dalam hadis boleh pergi jumpa Nabi. Macam ni. Ya. Memang kita pergi jumpa tu je. Memang jalan balik. Ada kedok. Tanggi. Tak ada duduk. Tak boleh duduk rumah setagang. Nampak mari jauh-jauh tak ada rumah. Tak boleh nak marah korang. Tak ada yang mari tak kebok. Ha, Nabi-Nabi ni dia ada hari dia. Hari ni nak jumpa Nabi Musa hari ni. Ada ya? Nak jumpa Nabi Daud hari ni, Nabi Adam hari ni. Dah jumpa ni, jumpa cakap asembang gitu gini. Oh, dah suka jumpa dengan Nabi. Nah, ha. Wasiddiqi, orang dulu-dulu hak benar sangat dengan agama. Kita dengar cerita je zaman Bani Israel, zaman Nabi Lut, orang-orang benar. Nah, ha, boleh jumpa. Kita nak berhimpun sama. Wasyuhada, kita boleh jumpa dengan ahli perang Badar. Hak syahid bersama dengan para sahabat. Oh, boleh jumpa seorang-seorang. Wasalihin, dan orang-orang soleh. Telah selesai memungut dan menghimpun pada pukul 7. Ha, pukul 7 selesai karang kitab ni. Jam Jawi. Jam Jawi, jam Melayu ke? Eh? Pagi hari pukul 7 selesai karang kitab. Kita pukul 7 tak bangun lagi. Pukul 7. Ulama selesai karang kitab maknanya pukul 3 bangun tu. Karang, karang, karang, karang, karang. Hari benda, hari Khamis. Ha, hari yang kelima. Khamis, Khamis ni bahasa Arab. Melayu panggil yang kelima. Asalnya Khamsun. Arab ni Khamsun. Khaf, Mim, Sin, Khamsun. Kalau nak jadi, kalau Khamsun makna lima. Kalau nak kata yang kelima, bubuh alik tengok. Khaf, bubuh alik dulu, Mim, Sin. Jadi Khamsun, hari yang kelima. Atau atau yang fa'ilun, Khamisun. Hari yang kelima. Nak? Haa. Lepas tu kita duduk bilang ahad. Ahad tu satu. Isnain. Asalnya isnain. Bukan isnin. Isnain. Atau isnan. Nampak? Makna dua. Ha, dua kan? Ha. Tiga Selasa. Hari ini. Hari Selasa. Tiga. Bahasa Melayu. Tiga. Nah. Empat. Arba' Rabu. Rabu. Arba'. Nampak? Lima. Khamsun. Khamih. Enam. Jumaat. Dia tak panggil hari yang ke-6. Situh hari Jumaat. Zaman Nabi dapat nama hari Jumaat. Dulu orang panggil hari Situh, hari ke-6. Tak? Ha, hari ke-7, Sabtu. Nah. Ha. Itu semua bahasa Arab belaka. Nah. Ha. Tiga hari bulan Muharram. Tahun 1387 Hijrah Nabi alaihi afdalas salatu wassalam. Tahun 387. Sekarang 1432. Jadi apa tolak? 1432 tolak 1387. Ha? 45 tahun dah. Neh, kita ni. Ha, dikarang oleh mana? Oleh almarhum Tok D. Nampak? Ha, orang panggil Tok D sikit. Ha. Ha, Baba D. Ha. Iaitu Syekh Abdul Qadir Wakaf Budi sekarang. Orang Fatani ulama besar. Eh, yang belajar ilmu agama di Mekah berpuluh-puluh tahun. Siapa berkendak pada salah ini harap berhubung dengan menghimpung tuang atau anaknya selama-lama. Kita baca Fatihah sekali. Hadiah kepada pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allahumma salli amin ya rabbal alamin. Kita tengok soalan sikit. Adakah anak wajib beri nafkah pada ibu bapa yang tua atau ia dikira zakat? Jawabnya, ibu bapa yang tua ni jadi wajib nafkah apabila mereka miskin dan anak itu kaya. Dia dua syarat. Maknanya kalau kita senang anak, ayah kita senang, sunat beri duit. Dengar balik ya. Nah. Ayah mak kita tak susah, senang, ada pendapatan. Nah. Cukup keperluan hajat. Kita pun senang dah. Ada kerja, ada anak bini. Sunat beri duit. Tapi kalau kita senang, ibu bapa kita tak cukup, wajib beri duit, tak beri dosa. Ha, kena faham? Nafkah dia panggil. Nafkah bukan ke anak saja. Ke ayah pun wajib juga bila ayah kita susah. Kepada mak wajib juga bila mak kita susah. Nah? Ha. Apakah kaedah bersihkan tahi cicak? Adakah cukup sekadar sapu gitu saja? Jawabnya ya, kalau kering sapu gitu saja. Tapi kalau basah dia lekat situ, kita kena ambil sabuk, kena kesat dan jiruh dengan air gonyoh. Nampak? Soalan seterusnya. Bini saya nak beki rumah kami guna duit gaji dia, boleh ke tak? Bini dia ada kerja, ada gaji, dia nak ambil lah, nak baiki duit bini, nak baiki rumah. Dia gini, asalnya suami wajib sediakan tempat tinggal isteri dok. Ha, siap rumah, sama ada rumah tu jenis sewa atau beli. Tanggungan wajib atas suami. Ha, ha, isteri tak wajib kerja, dia duduk saja menengung gitu atas buah. Tidur makan, tidur makan, tidur makan. Tu bini. Nah, ha, dia wajib kerja, kita kena keluar cari makan. Nah. Ha. Tapi kalau dia nak ambil duit bini, bini kita, duit dia nak baki rumah kita. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi yang tak bolehnya kita suruh dia keluar, dia tak boleh keluar. Tak boleh. Salah kita. Ni dia sendiri nak keluar. Boleh. Nah. Ha. Cuma tak wajib atas dia. Saya selalu main teruk dalam geng komputer. Apakah dikira syubhat? Fasahah. Kalau jenis geng, jangan jenis down teruk lah. Banyak lagi geng hak molek. Hak tidak dipertikaikan. Hak tidak dimarah oleh ulama. Dah, banyak geng main badminton dia kan. Dulu main badminton, lelah badminton, main luar. Lepas ni badminton dalam komputer. Kita lawan dengan komputer. Ah, tu tak ada salah. Ni down teruk. Nah, down teruk ni alat untuk judi. Cuma kita tak judi. Tak usah main lah. Main geng lain, beribu lagi molek. Fadilah, kelebihan ayat Al-Maksurah jika kita selalu baca. Allah banyak sangat dah dalam Maksurah. Maksurah, Maksurah ni dihipung daripada hadis Nabi. Nabi khabar kelebihan baca surah Al-Mulk. Kelebihan baca surah Kulhu. Kelebihan baca surah Kulyat. Nah, ha, memang ada kelebihan lah. Mandi wajib dengan dua kali niat pada awal dan akhir mandi. Boleh atau tidak? Mula-mula dia niat mandi wajib. Lepas tu lepas pada nak habis dia niat pula. Jawabnya Allah dah suruh niat dua kali gitu. Niat sekali saja mula-mula mandi. Nah, ha. Tapi kalau mau niat lepas pada mandi tu batalkan mandi, putus mandi. Atau niat putuskan mandi. Tak boleh. Jadi rosak ibadat kita. Nah, jadi tak usah niat dua kali, niat sekali. Masa mula-mula air kena ditubuh, berasa air kena dari kepala, sahaja aku mengangkat hadas yang besar, semua hadas boleh berlaku. Junub boleh, haid boleh, nipah boleh, wiladah pun boleh. Jatuh tak talak jika dilaparkan seorang diri tanpa didengar oleh sesiapa pun. Dia kata, aku cerai, aku talak isteri ku, aku telah talak isteri ku. Atau aku telah cerai isteri ku dengan satu talak. Jatuh tak talak? Jatuh talak. Sebab apa? Dia bini dia tak dengar kan? Tak syarat dengar. Syarat lapah. Faham? Bila lapah, jatuh. Mung kata depan kambing apa? Mung pergi kat kambing. Aku cerai dah bini aku dengan satu talak. Kambing. Kambing. Jatuh talak. Faham tak? Ha. Depan kambing, depan tiang, seorang diri, jatuh talak. Yang tak jatuh, seketika tidur. Ngigar, tak jatuh. Nampak? Selagi tak ngigar, dia cerai jelas dah, tak jatuh juga talak. Jelas, tak tidur. Aku telah cerai isteri ku dengan satu talak. Tak jatuh. Bila? Tak dengar. Orang gila. Orang gila jatuh. Jatuh. Kena paksa. Orang ambil pisah abuh tekok. Nak abang bini, abang ipar. Nak. Nak suruh pisah. Nak. Bubur pisah tekok. Kita takutnya godok pisah. Oh, aku cerai dah bini aku satu talak. Tak jatuh. Faham? Tarak pisah betul. Kalau pisah plastik, jatuh. Bisa awak lelok, bisa uduk-uduk. Faham? Sebab alat untuk mencederakan, alat itu sahih. Haa, gitu pula. Selagi tak ada orang paksa apa-apa, saja-saja suka rela dia kata, aku ceraikan isteri ku dengan satu talak, tak jatuh, cikgu. Masalahnya. Dia nak ilmu, beri. Mabuk. Mabuk jatuh. Mabuk yang sekeleng buat. Mabuk yang tak sekeleng, tak jatuh. Mabuk sekilas ni minum arak, mabuk isyak dadah, mabuk terlampir. Lepas tu mabuk yang kita berdosa dengan dia, jatuh salak. Mabuk yang kita tak dosa. Nah, tak jatuh salak. Macam naik untuk laut, orang nak pergi candak, nak pergi attack, nak pergi attack. Nah, sibuk kali. Nah, ha, masih lalu pergi tu tak apa lah. Musuh tak berhenti lagi. Joget atas luar tau. Ha, berhenti tak dalam 2 minit, eh, turun sahur. Mata biru. Nampak, mata mabuk kali tau. Cerai isteri, jatuh. Jatuh. Bang, ha. Ni tak mabuk. Sehat molek-molek ada. Tolak isteri, tak jatuh. Ha? Bila? Hmm? Jawab kan? Ha? Ah, macam orang ngajar, macam kita buat contoh ni 14 kali pun tak jatuh. Nampak nak suruh reti, faham lagi? Ha, lagi tolak isteri tak jatuh. Pada sesoalan ni mana ni? Ni ha, pakai reti selalu ke ni? Qadi suruh kata sekali lagi. Faham tak? Ya, tidak dikira tu contoh saja. Neh, ha, yang terakhir sekali tak jatuh juga. Aku telah cerai isteriku dengan 3 talak. Tak jatuh juga. Bila? Orang tu tak ada bini lagi. Tak jatuh tu. Nah, pasti dengong je sepeda. Nah. Adakah Siti yang sirak itu wujud di akhirat sebab ada ustaz khabar tak wujud? Adakah bidadari itu wujud sebab ada seorang ustaz kata bidadari itu malaikat je? Iaitu kodang syurga dalam syurga aku mendapat ustaz. Jadi ada seorang ustaz kata tak ada Siti yang ni. Tu hanyalah sindiran saja. Betul-betul jamatan niti tak ada. Ha. Baik, kita tak mau jawab, cuma kita nak kata dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata sendiri akan diletakkan jambatan pada hari kiamat dan manusia akan menjemberangi jambatan itu dan Nabi duduk pada tepi jambatan mendoakan keselamatan orang yang melintas supaya umat dia tidak jatuh. Hak ni Nabi kata, patut hak ni ustaz kata tak ada pula. Hak mana tu tu? Ha? Ha, jawab sendiri ya. Nah. Lepas tu bidadari tak ada pula. Ada orang kata malaikat. Ada pula ni banyak sangat benda-benda lagu gini. Dia nak khabar hak ilmu hak ulama dulu tak tahu nak ngaji dah. Kau duk reka hak baru pakai akal. Nah, bukan dia kata bukan malaikat je. Nah, malaikat guna puang. Malaikat ni ada lelaki puang. Tak ada, dia tak ada jantina. Faham? Disebut di dalam hadis bidadari ni ni pakai selendang. Pakai tudung. Ha, dah kalau pakai tudung laki puang. Pakai jibat. Puang lah. Nah, dah puang bidadari mereka apa? Nah. Ha, ada pula laki pakai tudung. Dia tengok cik imam pakai jibat dah meh. Nak mutoh tengok muka. Nah. Ha. Walaupun jibat dia mahal, Aryani 120 beli. Nah, siap dengan baju kebaya ni pakai lah udung ke jenis kan eh. So, bila pakai baju pelawa lah lawa. Dah jadi. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Riwayat hidupnya ada semayang, ada jauh. Lepas tu mati. Anak kena bayar video. Sebab ada setengah kata kena bayar video. Diorang ni buluk ni. Ha. Jawabnya pandangan yang muktamad di sisi jumhur ulama tidak ada fidyah dalam bab tinggal sembahyang. Ha. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dan pandangan jumhur ulama empat mazhab tak ada fidyah. Fidyah ni dalam bab puasa. Yang ada satu kaul tapi kaul ni dhaif dipertikaikan oleh ulama. Faham? Bayar fidyah. Tapi tak usah balah lah. Jika anda dia nak taklid. Kita nak cover ni hak muktamad. Hak kuat. Hak molek. Tak ada video. Ne? Bida'ah. Dawak guana? Istighfar tolong minta ampun. Dan kata Dr. Wahabah Zuhaili. Tiap-tiap kali kita anak ni lepas mayat. Niat hadiah pahala sembahyang kita pada ibu bapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala tu pada ibu bapa. Supaya dapat balik pahala dia banyak. Kerana fidyah tidak disyariatkan. Nah, soalan seterusnya. Adakah dengan petanda yang di akhir-akhir ini pada pendapat ustaz kita dah hampir sangat dengan saat kiamat? Jawabnya kalau hampir sangat tu dok lah. Tapi kata kita dah penghujung akhir. Hampir sangat tu nak kata dengan tahun tak boleh. Nah, sebab tanda pertama kita ni akhir, dekat dah dengan kiamat, lahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi tahir akhir zaman lahir akhir bila? 1400 tahun tu. Bermakna kita dekat sangat lah. Tapi dekat sangat ni bukan 2 minggu. Sebab petanda-petanda disebut dalam hadis-hadis sahih. Nah, di antaranya bangkit Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bila dia bangkit, semua orang yang berjuang duduk bawah dia. Tak ada lagi banyak jemaah. Sekarang di Afghanistan, walaupun sama matlamat menumbangkan kerajaan boneka Afghanistan, nah, lebih daripada 7 jemaah ada. Nah, dengan 7 panglima perang. Nah, tapi dia tak masuk Palestin, tak masuk lagi di negeri lain, tak masuk di Malaysia. Nah, jadi banyak jemaah. Imam Mahdi ni bila dia bangkit, semua orang duduk oh dia berarti. Itu kelebihan dia. Tak ada lagi. Nah, lepas tu terbit Dajjal. Dajjal, Imam Mahdi tugas dia menghancurkan negara Israel. Israel habis, kena bunuh, kalah perang. Sekarang ni tak, dia menang. Faham ni? Dia menang, mak boleh. Jadi lambat lagi nak kabar. Tapi lambat lagi, kata, tak apa lambat lagi. Main. Kita main buang musim ni, bukan makna gitu. Nah, tapi nak kata dekat sangat, tak pasal kita bercakap atas dasar hadis. Nah. Nah. Habis tentera-tentera Islam di mana saja bersatu-satu bendera-bendera Imam Mahdi. Serang Israel. Tak kira naik jet naik apa pun. Panglima perang, Imam Mahdi orang panggil. Nampak? Ha. Sama ada orang panggil jenderal, kau pandai. Orang panggil dia panglima, tak kira. Tapi dia Mahdi. Nah, nama Muhammad. Nah? Allah Israel. Oh, panjang cerita lah. Ini Allah Israel. Tak lagi. Bila Allah Israel, maka terbit bapak dia mengamuk. Siapa dia bapak dia? Dajjal terbit. Nampak? Ngarung air laut sekat ti. Nah. Dajjal bukan lawan Imam Mahdi. Imam Mahdi diwafatkan oleh Allah. Turun Nabi Isa. Kerana lawan dia buku dengan ruas. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Nampak? Ha, ini cerita dia selok dia ada se. Ha. Dah tak apa lah. Lambat lagi kalau kita. Bukan salah lambat lagi. Kita dekat dah. Tapi jangan kita kata setahun lagi. Ada orang duk sibuk 2019, 2030. Bodoh. Tak kerja ke apa? Faham tak? Mu bersiap sedia sudah. Ha? Mu nak tekim dia tahun-tahun. Siapa makhluk terakhir lepas kiamat? Dan siapa makhluk pertama sebelum kebangkitan di akhirat? Makhluk yang terakhir sekali selepas kiamat, Izrail alaihi salam. Ni sebutlah hadis. Malaikat maut lah sekali tinggal. Maka akhirnya malaikat maut, Tuhan pun tanya dah, gua dengar apa? Ingat Musa kan? Kata gitu lah malaikat maut. Dia tahu siapa masa ni. Allah sendiri ambil nama dia. Kemudian siapa pula pada kiamat dibangkitkan dulu sekali? Siapa dia? Ha? Kan. Ha? Malaikat Israfil yang tiup sangkakala. Allah hidup dia pertama kali. Dan tiup sangkakala kali yang kedua. Iaitu untuk bangkit manusia. Bila tiup, bermula hari akhirat. Iaitu Nabi bangun dulu dari kubur. Dia tukang tiup tu. Ha? Ha. Bila Allah perintah malaikat zamaniah dan tenteranya takak iblis untuk dihumbang ke dalam neraka. Hari kiamat bila-bila? Ha. Kalau pemimpin tidak laksana wudu, apa hukumnya? Tengok sebab dia tidak laksana. Dia tidak laksana sebab dia kata hukum wudu ni tak malek, tak pakar. Jadi kapir. Dia tidak laksana kerana dia menangguh-nangguh. Dia nak buat, memang malek. Tapi tangguh-tangguh gitulah. Tangguh-tangguh gitulah. Nah, kerana nerai korang. Fasik atau zalim dia. Nampak? Bunga telur boleh tak buat? Bunga telur boleh buat. Tak ada masalah. Tapi untuk orang makan. Gitu juga dengan buluk nasi kunyit. Kalau buat sebagai hiasan adat Melayu, kemudian tak makan, haram buat. Nampak? Buluk kuning boleh. Kata orang Melayu jenis makan pulut. Telur makan. Yang tak boleh telur-telur ni macam orang Bali buat. Telur tu telur, bunga telur. Dia bukuh, bunga-bukuh telur. Dia bubuh di kayu. Kemudian dia mekat jadi tubik bunga ada sesuri sikit. Tapi bukan untuk orang makan. Untuk sembahan-sembahan. Ha, tidak boleh. Kita untuk makan, buat jamai-jamai kat sini makan lah. Ha, boleh. Tak ada kait dengan atu persik. Nah, ha, batu sirih tak boleh. Sirih bukan buat orang makan. Adat ikut orang saja. Tak boleh. Pulut kuning boleh. Dengan syarat untuk orang makan. Nah, cuma buat lawa sikit. Dan orang putih dia bangga dengan kek. Kita orang Melayu bangga dengan pulut kuning. Nah, ha, sekarang pandai orang balik lelaki. Ha, rana kamu? Ha, makan pulut, makan pulut, makan pulut. Ha, boleh. Ha, batu dia panggil makan pulut. Nah, ha, orang mari ramai ha, makan nasi. Makan pulut tu malam sekarang. Tuan rumah. Nah, ha. Boleh tak pilih calon orang Cina belum Islam tapi untuk dia masuk Islam? Adakah lebih afdal memilih yang telah Islam? Apa jadi pun orang Islam lebih baik? Nampak tak? Maksud dalam perkahwinan ke dalam apa pun orang Islam lebih baik walaupun dia orang fasik. Nampak? Ha. Yang kita boleh ambil orang kafir ni satu saja ulama kata dengan kaedah untuk menarik kekuatan beri pada orang Islam. Nampak? Ha. Semata-mata helah sahaja. Saya cadang siapa yang datang kuliah buat sedikit catatan. Banyak-banyak orang mari dengar saja dia akan lupa. Orang yang jenis lupa molek buat catatan lah. Kalau orang yang jenis dah lupa tak apa. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. Segala perkataan yang Nabi kata itu dalam Al-Quran tadi tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm. Tolong hurai lebih lanjut maksud ayat di atas. Maksud ayat ini Nabi tidak bercakap dengan nafsu. Nabi bercakap dengan bimbingan daripada Allah. Kalau wahyu itu datang dengan Jibril alaihi salam, maka wahyu itu dikumpul menjadi Quran. Kalau wahyu itu datang langsung daripada Allah, maka jadilah hadis Nabi. Ha. Ha. Bagaimana cara para sahabat menentukan yang mana satu ayat Quran, yang mana satu hadis untuk ditulis? Sahabat bila dia hafal Quran, Nabi mengatakan. Nampak? Baru tadi turun satu ayat, turun surah ini, maka Nabi sahabat dia ingat. Hak ni ayat Quran. Nah, sebab Nabi kata ini turun. Neh, atau si Jibril memberitahu kepadaku satu surah atau baru sekejap turun satu ayat kepadaku. Daripada penjelasan itulah maka sahabat pun dapat beza Quran dengan hadis. Hadis Nabi tak cakap itu, Nabi terus keluar di mulut. Nampak? Siapa sembahyang dua rakaat dapat pahala sekian. Orang faham dah waktu hadis. Tapi kalau Quran Nabi tak cakap gitu. Nampak? Baru sekejap tadi turun satu ayat. Sekejap tadi Jibril datang kepadaku memberikan aku satu surah. Dia pun baca. Ha, maka boleh beza. Saya sedang salat sunat. Tiba-tiba rasa nak buang air kecil. Teramat sangat. Lalu saya patahkan semayang saya dan buang air kecil. Adakah perbuatan saya ini haram? Di syarat tak haram. Walaupun salat fardu. Salat wajib. Salat semayang subuh. Tiba-tiba baru rakaat kedua nak berok. Tip-tip. Tak ingat ketuhan lu. Tak berok. Maka berhenti berok dulu. Semayang semula. Nah, ha, yang ada khilafnya tentang adakah masjid waktu tu asih luas. Kalau waktu tu sepit, ha, bila sepit tu ada silap. Tengah ulama kata sepit pun berhenti berok dulu semayang ke diam. Walau habis waktu. Satu ulama kata sepit, tak boleh dah berhenti, kena teruskan. Walaupun terberok dalam kain, baru berhenti. Nah, tapi kalau dalam bak nak keting, nak berok, ketik-ketik. Kalau sedikit, tak boleh. Berasa sangat sehingga kita tidak ingat Allah Ta'ala terganggu dah. Maka lebih baik berhenti. Nah. Soalan seterusnya. 5 minit ni kita balik. Apakah hukum baca tafsir Quran tak baca ayat? Ada orang kata haram. Jawabnya tak haram. Makruh perbuatan kita. Kita beli kitab tafsir. Tengok ayat Quran atas bawah tafsir Melayu. Ayat Quran tu kita tidak tengok. Takkan melihat Quran itu sunat. Kita ambil tafsir. Tafsir itu perkataan manusia. Maka meninggalkan perkataan Allah. Bukan meninggal untuk beramal. Kerana kita malah nak tengok. Pakai terus tengok tafsir. Perbuatan itu kata setengah ulama makruh. Jadi niat belajar tafsir ke apa ke, kat ayat Quran tu tengok. Walaupun kita tak lapar dalam hati, mata melihat, nampak, kerana meraikan ayat Quran. Soalan seterusnya. Saya kerja syarikat swasta, tiap-tiap hari saya terpaksa hutang, kerja lebih. Untuk ambil gaji cuti tahunan pun susah, boh nak dulu. Kadang-kadang saya terpaksa lebong untuk mengelakkan overtime atau untuk ambil cuti tahunan. Dengan cara macam itu, baru cuti saya di dulu. Tolong jelaskan, berasa atau tidak cara saya ini. Jawabnya, jikalau hak kita tidak diberi, melainkan dengan berbohong yang tidak melibatkan ambil harta orang lain, maka berbohong pada ketika itu dihaluskan. Kalau kita kabur hak betul, nak cuti, nak pergi makan angin, tak. Pasal hak kita boleh cuti. Da'wi cuti. Mereka kabur hak benda-benda lebong, baru dia beri cuti. Tapi nak dapatkan hak kita, harus pada syarat. Bak hak kita cuti kan? Katakan 10 hari setahun. Nak kabur nak pergi cuti, da'wi. Nak pergi makan angin, da'wi. Lagi kabur reka lah. Toki kita nak nikah pula. Kita kena jadi saksi. Dia pun beri cuti selalu. Soalan seterusnya. Terdapat di kalangan masyarakat Kristian menyatakan bahawa penyembahan orang Islam terhadap Kaabah ada samanya dengan sembah orang bukan Islam terhadap berhala. Hal ini dikaitkan dengan penyembahan terhadap sesuatu benda. Boleh tak? Tolong bagi hujah untuk menolak dakwaan ini. Jawabnya, kalau kita tak ada hujah, tak lawan lah orang. Sebab tu kita ni biar boleh ada hujah. Ni kita ni jahil, tak tahu ke benda. Lepas tu nak berhujah dengan orang Kristian, nak berhujah dengan orang Hindu. Hak kita sendiri pula tak pukang, tak ingat. Jadi masalah sama, dia tak reti. Lepas tu minta dengan ulama hujah-hujah supaya dia boleh lawan. Dia balik dengan hujah tu, dia tikang kita balik. Pasal kita bukan ahli berhujah. Itu sebaiknya kita mendalami lah. Bila kita mendalami, kita beramal dengan apa yang telah kita dalami. Dan bila masa saja orang berhujah, kita boleh patuhkan hujah. Hak tu yang terbaik. Sebab dia kadang-kadang dia semayang pun doktor ni. Tapi dia nak kita beri dalil supaya dia nak dibujuh dengan orang api. Atau dia nak dibujuh dengan orang. Untuk berhujah ni bagus. Kerana dapat menegakkan kebenaran. Tetapi kalau kita tak pandai bujuh, walaupun ada Quran tangan, tak ada apa kau. Nampak? Cuma nak kabar kita bukan sembah batu. Itu adalah lambang saja kita untuk menundukkan diri taat kepada Allah atas satu pihak. Kalau takdir kata orang cabuklah, mari puting beliau, cabuklah Kaabah. Jatuh tak jatuh, jatuh besuk Kaabah. Maka tetap wajib kita ngadap Mekah juga. Kerana kita bukan hadap Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, cabuk Kaabah tiup di puting beliau, sampai besuk, sampai kijar, wajib pula semayang ngadap kijar. Itu orang sembah batu. Tapi batu tu kosong, tak ada benda. Arah tadi, dah arah. Perintah daripada Allah. Tapi kalau berada, kita alih di sembah situ. Itu baru sembah berada. Ini berada rumah orang kapi. Buk sini. Tak pekor kan? Tak jadi tengok. Tak pekor. Kan dia sakut kan? Dia buk sini. Kalau dia perasan. Memang dia alih. Tapi kalau anak beranak dia mari. Tuan rumah tahu dah berada duduk sini. Tapi kalau kita alih, kita ambil berada ni, tebu dinding ni. Lepas tu anak dara dia mari esok, pok dara dia mari tidur rumah tu, dia pergi sembah sini ke situ. Manusia kita alih pula, boleh ni. Dia sembah situ ke sini. Dia mari kat ni pula, faham tak? Lepas tu sembah berada. Orang Islam ni kalau kita cabut Kaabah, orang situ juga. Pasal orang sembah batu tu. Situ beza dia, faham ni? Soalan terakhir. Adakah betul menggunakan dalil Quran al-fitnatu ashaddu minal qatl? Kalau kita difitnah ataupun fitnah di sini ada maksud lain. Sebenarnya saya dengar fitnah di sini bermaksud syirik. Ni banyak dia ni lebih pandai daripada ulama yang telah pandai. Nak tunjuk pandai sangat. Banyak dia ni keluar-keluar artikel al-fitnatu ashaddu minal qatl. Tak boleh kita ngajar, kita khabar fitnah, bab fitnah orang tuduh kita. Bab ayat ni lain. Dia kata, ulama' dulu tak gini. Dia ni nak jadi ulama'. Tapi tak ulama' pun. Cuma tulis artikel dalam blog, berasa macam ulama'. Dalam Quran, fitnah ada beberapa tempat. Bahasa Arab ni dia tak ada satu makna. Nampak? Neh? Kalau kata daraba, darbung. Darbung ni 27 makna. Nampak? Banyak makna atas satu. Bukan makna tumbuk je. Makna pukul, makna hantar, makna letak, makna kekuasai, makna pegang. Banyak. Makna misal, makna perumpamaan. Banyak makna. Makna apa benda ni? Meletak. Nampak? Ha. Begitu juga dengan fitnah. Dalam ayat ni fitnah bermakna menuduh orang untuk memberikan orang itu kerosakan pada maruah dan harga diri. Fitnah. Tapi pada ayat ni al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah di sini asalnya daripada asbab nuzul. Bermakna fitnah di sini ialah mendatangkan kerosakan kepada masyarakat seperti menghalau mereka daripada kampung halaman. Nah, fitnah sini. Tu asal asbab nuzul. Tetapi turun ayat ni bukan nak kepada asbab sahaja. Tetapi perintah Allah Ta'ala sebenarnya umum. Walaupun pada ayat ni fitnah bermakna syirik ataupun menghalau orang. Nah, atau menolak kebenaran. Tapi boleh juga kita ambil ayat ini, makna fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, maknanya fitnah kepada orang. Membunuh dia mati tikang dulu, mati dulu. Tapi memfitnah dia, dia tak mati tapi dia mensasara seumur hayat dia. Nak pasal memfitnah dia. Jadi tak usah duduk balah lah. Nah, yang tak betul kita kata fitnah pada ayat ini makna fitnah tuduh orang. Itu baru tak betul. Kerana pada ayat ini fitnah bermakna menghalau orang dan atau melakukan syirik di dalam kehidupan. Kerana di sini asbab nuzul berlaku. Fitnah pada ayat lain bui tuduhan yang bukan-bukan yang mengaruk nak menjatuhkan maruah orang. Nah, jadi boleh juga kita pakai ayat ini untuk menakut-nakutkan orang daripada fitnah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'i wa 'allim tana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.